Satu lagu dari album Ani Carrera spesial buat kamu. Iva ber andaikan malam yang sepi dapat. bro. Sudah berkeringat apa belum, bro? Belum. Saya angkep ya, le ya.